أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے مشغولی کے باوجود تھوڑی دیر اس دین کے مجلس میں بیٹھنے کے لیے، کہنے کے لیے اور سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ Semata-mata dengan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala dan limpah kurnia daripadanya, Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada kita daripada kesibukan kita, daripada kerja-kerja kita. Allah telah memberi taufik kepada kita untuk datang duduk di dalam majlis agama untuk memperkatakan perkara-perkara agama dan untuk mendengar perkara-perkara agama. Ini semata-mata ihsan dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aaj duniya ki cheezein itni ghalib ho chuki hain, deen ke liye waqt nikalna bahut mushkil ho gaya hai. Pada hari ini setiap manusia sibuk dengan urusan-urusan dunia sehingga susah bagi mereka untuk meluangkan masa bagi urusan agama. Neend se uthne se lekar raat sone tak insaan ka fikr, insaan ki mehnat, insaan ka soch isi duniya mein hai jis duniya fani hone wali hai. Daripada dia bangun tidur sampailah dia tidur semula, fikirnya, usahanya, risaunya hanya hanya untuk urusan dunia yang fani ataupun yang sementara. Har insaan ko dekhiye, aaj duniya mein road mein dekh rahe hain, gaadiyan bhar bhar ke ja rahi hain aur traffic jam ho jata hai. Insaan kaam dhande mein jaate hain, dukaan wala dukaan mein jata hai, naukri wala naukri mein jata hai. تو ہر آدمی دنیا کے شغل میں اتنا مشغول ہو گیا تو آخرت کے لیے، دین کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ Hari-hari kita lihat manusia berpusu-pusu di jalan raya, kereta-kereta penuh dengan penumpang dan sehingga jalan menjadi sesak, traffic jam di mana-mana. Semua manusia, orang yang jaga kedai, tuan-tuan punya kedai akan pergi ke kedai mereka. Orang yang bekerja, mereka akan pergi ke tempat kerja mereka. Semua manusia sedang fikir, sedang sibuk untuk urusan dunia mereka. Sehingga setiap manusia untuk meluangkan masa bagi urusan agama menjadi susah. Muhtaram zulga dosto, ye dunia rehne ki jagah nahi hai. Ye dunia guzar-gaah. Jaise aadmi ek گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جاتا ہے تو اسی لیے دنیا گزر گاہ ہے، ہم گزر رہے ہیں، جب ہمارا اجل آئے گا تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دنیا ini bukanlah tempat untuk kita tinggal kekal di dalamnya, bahkan dunia ini ialah satu tempat laluan. Sebagaimana seseorang dia merentas satu kampung ke satu kampung, melalui daripada satu kampung ke satu kampung, begitulah kehidupan dunia ini, kita hanya merentasinya. Dan apabila datang maut, datang kematian, kita akan meninggalkan dunia ini. तो ये छोड़ने की जगह है, रहने की जगह नहीं है। असल जगह जो मौत के बाद आने वाली जिंदगी, वो असल जगह है। Dunia ini adalah tempat yang kita akan tinggalkan, bukan tempat untuk kita kekal tinggal di dalamnya. Tempat yang kita yang sebenar, tempat kita yang kekal, ialah kehidupan yang akan datang selepas daripada mati. Kehidupan itu ialah kehidupan yang sebenarnya. Dunia naam hi isilie isko rakha gaya, to iski koi qeemat hai hi nahi. Dunia sebab itu dinamakan dunia kerana ianya tidak ada nilai pun. Ye fani hone wali hai. Ia tempat yang akan binasa. Khatam hone wali hai. Ianya akan habis. Hum isko chhod kar chale jayenge ya ye cheeze hame chhod kar chali jayenge. Kita akan meninggalkannya ataupun benda-benda dunia akan meninggalkan kita. Allah tabarak wa taala duniya mein isliye hame paida kiya, imtihan ke liye Allah ne paida kiya hai. Allah subhanahu wa taala cipta kita dan hantar kita di dunia untuk diuji. Ek ayat mein Allah tabarak wa taala farmate hain, tabarakal ladhi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. वो जात बरकत वाली जात है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की हुकूमत है। वहु अला कुल्ली शयइन कदीर, वो जात सब चीजों पर कादिर मुतलक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने इस दुनिया में मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियबलुवकुम, आजमाने के लिए। क्या आजमाते हैं? अय्युकुम अहसन अमला, कौन अच्छे अमल करने वाले, इसको आजमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को पैदा किया है। Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam ini, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dialah zat yang telah mencipta manusia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala telah mencipta manusia? Dia yang menjadikan kehidupan, dia yang menjadikan kematian, liyabluwakum, iaitu supaya dia menguji. Apa yang akan diuji kepada kita? Ayyukum ahsanu amala, iaitu siapakah di antara kamu yang terlebih baik daripada segi amalannya. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمیں فرمایا ہے پوری دنیا کی حکومتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa seluruh kerajaan dunia ini di dalam genggaman Allah. یہ جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ظاہری حکومت ہے، اصل جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے. Pemerintahan kerajaan yang kita lihat yang zahiri ini ialah yang kita nampak dengan mata, tetapi hakikat kerajaannya ialah berada di dalam genggaman Allah. Allah tabarak wa ta'ala hi suraj ko tulu karta hai, Allah tabarak wa ta'ala hi suraj ko ghurub karta hai. Allah subhanahu wa ta'ala yang menerbitkan matahari dan dia juga yang menenggelamkannya. Allah tabarak wa ta'ala hi chand ko nikalta hai, Allah tabarak wa ta'ala hi chand ko ghurub karta hai. Allah subhanahu wa ta'ala yang menerbitkan bulan dan dia juga yang menenggelamkannya. Allah tabarak wa ta'ala hi barish ko utarta hai, Allah tabarak wa ta'ala hi barish ko rokta hai. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan dan dia juga yang menyekat turunnya hujan. Asal dunia ki jo hukumat hai wo Allah ke haath mein hai. Asal kerajaan dunia ini di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं ये भी अल्लाह की कुदरत से हम गुजार रहे हैं। Dan kehidupan yang kita lalui ini juga berlalu dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. हम समझते हैं, हम खाते हैं, हम कमाते हैं, हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर अल्लाह तबाराक व तआला की नियामत न होती, मोहतरम दोस्तों, हम कुछ भी नहीं कर सकते। Kita menyangka kita hidup, kita berusaha, kita makan dan kita menjalani kehidupan ini, tetapi sekiranya tanpa kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apa. جو سانس ہمارے بدن میں اندر جاتی ہے جو سانس نکلتی ہے یہ بھی اللہ کی قدرت سے جاتی ہے begitu juga nafas yang masuk dalam badan kita dan nafas yang keluar daripada badan kita ini juga bergerak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala جو کھانا کھاتے ہیں ہضم ہوتا ہے جو اس سے نکلتا ہے پیخانہ اور اس سے جو خون بنتا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت سے Begitu juga makanan-makanan yang kita makan masuk dalam perut kita dan ianya dihazamkan. Kemudian dikeluarkan sebagai najis, sebahagiannya menjadi darah kita. Itu pun dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jo pishab hamare badan se nikalta hai, ye bhi Allah ki kudrat se nikalta hai. Begitu juga kencing yang keluar daripada tubuh kita, itu keluar dengan kudrat Allah taala. Mahtaram dosto, hum samajhte hain sab fitri hai. Kita menyangka ini ialah satu fitrah manusia. Har waqt har an Allah ki ni'mat is insaan par hai. Bahkan manusia sentiasa dia berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kudratnya. Allah ki kudrat hamare saath hai. Kudrat Allah sentiasa bersama kita. Isliye Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ne hame dua sikhayi jab Baitul Khala se bahar aayenge ye dua padhna ghufranak الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وابقى ما ينفعني oleh kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita apabila kita selesai qada hajat kita apabila kita keluar daripada tandas maka kita baca ghufranak alhamdulillah alladhi adhhab 'anni al-adha wa 'afani wa abqa ma yanfa'uni kya maana hai iska apa maananya tuan-tuan yang mulia to allah ko hum taareef karte hain jis allah tbaraka taala ne hamare badan se jo cheez hai hamare liye muzi hai usko nikal diya aur jo hamare liye achhi cheez hai usko baki rakh diya yani kita memuji allah subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan daripada jasad kita perkara-perkara yang akan memudaratkan kita yang memberi penyakit kepada kita dan meninggalkan di dalam badan kita apa-apa yang baik dan memberi manfaat kepada kita. Nid Allah ki kudrat se aati hai. Begitu juga rasa tidur mengantuk datang dengan kudrat Allah taala. Allah ki nikmat hai. Ianya ialah nikmat Allah. Jitne aadmi goliyan khate hain neend nahi aati. Berapa banyak manusia yang makan ubat-ubat tetapi mereka tidak juga mengantuk. Muhtaram dosto isliye dua Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ne bataya Allahumma bismika amutu wa ahya. Nabi mengajar kita doa ketika tidur Allahumma bismika amutu wa ahya. So ye nahi farmaya Allahumma bismika anamu wa ahya. Dan Nabi tidak kata bahawa Allahumma bismika anamu wa ahya, aku tidur. So jo dua hum padhte hain aaj Allahumma bismika amutu, uska kya matlab hai? Ae Allah, tere naam se hum maut hote hain. Yani doa yang kita baca Allahumma bismika amutu wa ahya apa makna dia ya Allah dengan namamu aku mati. So nind ko maut se Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ne tashbih diya hai. Nabi telah umpamakan tidur itu dengan mati. Wa ahya jab uthte hain nind se ye jaise kabur se uthte hain waise Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ne farmaya. Dan wa ahya makna yang menghidupkan bahawa apabila kita bangun daripada tidur seumpama kita bangun daripada kubur kita. Nind jo hai maut ka bhai hai. Tidur ialah saudara mati. Jab nind se uthte hain Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ne dua sikhayi alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Wo raat jo Allah tbaraka taala ne hame maraya aur phir dobara zinda kiya. Dan apabila kita bangun daripada tidur, baginda mengajar kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yani sepanjang malam yang kita tidur, bahawa kita telah umpama seorang yang mati dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah bangunkan kita. Jitne aadmi sote hain lekin uthte nahi. Berapa banyak manusia yang tidur terus tidur tak tidak dapat bangun. Kya hua unko? Apa telah jadi kepadanya? Jinka ajal khatam ho gaya Allah tabaraka taala uska ruh nikal dete hain. Apabila seseorang itu sampai ajalnya, maka Allah akan mengambil ruhnya. Hum samajhte hain hum apni kudrat se apni taqat se zindagi guzar rahe hain. Kita menyangka kita hidup ini dengan kudrat kita, dengan kemampuan kita. Allah ki kudrat Allah ka nizam piche piche chal raha hai. Sebenarnya perancangan Allah Subhanahu wa taala dan peraturannya sentiasa berada di belakang kita. Isiliye Quran Pak Allah tabaraka taala farmaya qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला जिसको जितना चाहते हैं उतना है उसके लिए मुल्क देते हैं. Bahwa kerana itu firman Allah Subhanahu wa taala qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekuasaan pemerintahan sebanyak mana dan kepada siapa yang dia kehendaki. Malikul mulk Allah tabaraka taala hai yang memiliki segala kerajaan ialah Allah taala. Jisko chahe Allah tabaraka taala duniya mein jitna chahe wo deta hai. Siapa yang Allah berkehendak dan sebanyak mana kekuasaan yang Allah nak beri, Allah akan berikan. Uske haath mein sab kuch hai, di tangan Allah segala-galanya. Jisko chahe izzat deta hai, siapa yang Allah kehendaki dia beri kemuliaan. Jisko chahe zillat deta hai, siapa yang Allah kehendaki dia hinakan. Sab Allah ke haath mein hai, semuanya di tangan Allah. तो इसीलिए हदीस पाक में आता है अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी दुनिया को एक दिन खत्म कर देंगे. Bawadat datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai satu masa Allah akan membinasakan sekalian alam. Akhirnya malakul maut baki rahenge dan akhirnya malakul maut sahaja yang tinggal. Allah tabaraka taala malakul maut se puchega hai kaun baki hai. Allah akan bertanya kepada malakul maut siapa yang baki lagi. तो मलकुल मौत फरमाएंगे ए अल्लाह मैं बाकी हूं और तू बाकी है. Dan kata malakul maut saya dan engkau ya Allah. तो मलकुल मौत का जब काम खत्म हो गया सब का रूह निकल चुके हैं तो अल्लाह तबाराक व तआला मलकुल मौत से फरमाएंगे तू भी मर जा. Apabila tugas malakul maut telah selesai dan dia telah mengambil semua ruh-ruh makhluk ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan wahai kamu malakul maut, kamu pun mati. उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, इस दिन का जो बादशाहत है वो किसकी है. Dan kemudian Allah ऐलानkan लिमनिल मुल्कुल यौम, bagi siapa kerajaan hari ini, siapa raja pada hari ini. Jawab देने के लिए कोई चीज नहीं रहेगी, untuk memberi jawabannya tidak ada apapun yang ada. तो अल्लाह तबारक व तआला खुद जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, जो अल्लाह तने तन्हा है और कहार है उसके लिए मुल्क है. अल्लाह सुभानहु व तआला sendiri yang menjawab लिल्लाहि वाहिदुल कहार, bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha esa dan maha perkasa. محترم दोस्तों, सब जो दुनिया की जो निजाम है वो अल्लाह तबाराक व तआला के गैबी निजाम से चल रहा है. Semua perancangan, semua yang berlaku di alam ini berlaku dengan perancangan gaib Allah Subhanahu wa taala. हम समझते हैं, हम करते हैं, हम पालते हैं, हम दुकान चलाते हैं, हम नौकरी करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है. Kita menyangka kita yang gerakkan kehidupan kita, kita yang bekerja, kita yang berusaha, bukan begitu tuan-tuan yang mulia. ये मेरा दुकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा माल है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी कमाई हुई है, बिल्कुल नहीं है. Kita merasakan bahwa ini kedai saya, ini anak saya, ini istri saya, ini harta saya, ini hasil usaha saya, bukan begitu tuan-tuan yang mulia. Isab Allah ke diri cheeze hain, semuanya ini ialah benda yang telah dikurniakan oleh Allah. Ya Allah ki amanat hain, ianya ialah amanah dari Allah. Allah tabarak wa taala mein isliye diya hai, imtihan ke liye diya hai. Allah subhanahu wa taala beri semua benda-benda ini beri untuk kita diuji. Dunia darul imtihan hai, kerana dunia ialah tempat ujian. Har cheez imtihan ke liye Allah diya hai, semua benda Allah beri untuk kita diuji. Hamari jaan bhi imtihan ke liye Allah ne diya hai, nyawa dan ruh kita juga untuk diuji. Hamara maal bhi Allah ne imtihan ke liye diya hai, harta kita juga untuk diuji. Hamari dukaan bhi Allah ne imtihan ke liye diya hai, kedai kita juga untuk diuji. Hamare biwi bacche bhi Allah ne imtihan ke liye diya hai, anak dan istri kita juga untuk diuji. Hamare jo subah sham ye bhi Allah ne imtihan ke liye diya hai, pagi dan petang kita juga untuk diuji. Har insaan imtihan likh rahe hain, Semua manusia sedang diuji. Jo amal kar rahe hain usko do farishte likhte rehte hain. Orang yang beramal, dua malaikat sedang menulis amalannya. Jab is duniya se jayenge, is badan se ruh niklega, har insaan apne amal nama ko dekhkar hi is duniya se jayega. Dan apabila sampai waktunya dia akan meninggalkan dunia ini, selepas dia meninggalkan dunia ini, setiap manusia akan melihat catatan amalannya. Apne jo imtihan ka result dekhne ke baad hi ruh nikalega. Dia akan melihat result ataupun keputusan imtihan ataupun ujian dia, barulah ruh dia akan dicabut. So isiliya Allah ne farmaya, alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Kaun acche amal karne wale hain, iske imtihan ke liye Allah ne hame diya hai. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu firman Allah Subhanahu wa taala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya siapakah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang terbaik, dia diuji oleh Allah. So in cheezon mein rehkar Allah hame azmate hain. Allah letakkan kita di dalam semua benda-benda ini dan kita sedang diuji. Alam arwah mein jab sab arwah mein the, Allah tabarak wa taala ne sab se ahd liya, alastu bi rabbikum, sab ruhon ne milkar kaha qalu bala. Di alam arwah dulu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua arwah-arwah manusia, ruh-ruh manusia, dan Allah tanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini rab kamu? Semua jawab qalu bala. To isi ka imtihan aaj duniya mein Allah ne diya hai. Dan atas ujian inilah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita di dunia. Isiliya sebab diya hai. Oleh kerana itu Allah beri asbab-asbab kebendaan kepada kita. To rab kaun hai isko humse ye cheeze dekhkar Allah azmate hain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah beri benda asbab kepada kita dan Allah uji kita. Agar ye khayal hamare dil mein aa gaya, duniya ki jo zindagi hai bahut aasan zindagi hai. Jadi kalaulah kita dapat merasai perkara tersebut dan kita merasakan kehidupan dunia sangat mudah. Aaj hum duniya ko apne sar pe rakhe hain. Hari ini kita meletak dunia di atas kepala kita. Jo gaadi hum chal rahe hain, car ho, bike ho, to ye hum is jagah se dusri jagah pahunchane ke liye hain. Sebagaimana kenderaan kita, sama ada kereta ataupun van yang kita naik, ialah untuk menyampaikan kita daripada satu tempat ke satu tempat. Isi tarah Allah ne duniya ko hamare sawari banaya hai. Begitu juga Allah jadikan dunia ini sebagai kendaraan kita. Akhirat tak pahunchne ke liye sawari hai. Ianya merupakan kendaraan untuk kita sampai ke akhirat. Agar koi aadmi bike ko ya car ko apne sar mein utha kar rakhe, ye meri car hai, ye mera bike hai, main apne sar mein rakhunga, mohtaram logo dosto, wo kaise chal sakta hai? Kalaulah kita, kerana kereta kita, kita junjung atas kepala, dan van kita, kita junjung atas kepala, ini kereta saya, ini van kita, bagaimana kita dapat sampai ke destinasi? So isiliye Imam Ghazali rahimahullah farmate hain, duniya ye zindagi guzar hai. Oleh kerana itu kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, dunia ialah tempat untuk kita lalu. Samandar jaisa hai. Untuk kita lalui kehidupan tersebut. Aur jo kashti hai hamari zindagi hai. Dan kehidupan kita merupakan bahtera. Yahan se wahan tak jaakar pahunchna hamara kaam hai. Untuk kerja kita, untuk kita sampai daripada sini, dunia ini, ke sana, ke akhirat. Jab duniya mein paida hui, usse akhirat tak pahunchna, maut tak pahunchna, ye hamari zindagi hai. Apabila kita lahir dan daripada dunia ini kita bergerak untuk sampai ke kehidupan ke akhirat, itulah kehidupan kita. Ye jo pani ka jahaz hai, samandar hi mein chalega, pani mein chalega. Bahtera ataupun kapal, dia hanya lalu berjalan di dalam air. Paisa is duniya ke baghair hum aakhirat ko nahi pahunch sakte. Begitu juga tanpa dunia ini kita tidak dapat sampai ke akhirat. Lekin agar wahi pani is pani jahaz ke andar aa gaya, to samandar mein dub jayega. Tetapi kalau lah air laut telah masuk dalam kapal, kapal akan tenggelam. Mohtaram dosto, isi tarah aaj hamare dil ke andar duniya ka pani utar chuka hai. Begitulah tuan-tuan yang mulia, hari ini dalam kehidupan kita, air-air dunia telah masuk dalam diri kita. Dunia ki mohabbat aa chuki hai. Cinta dunia telah masuk dalam diri kita. Cheezon ka yaqeen aa chuka hai. Cinta kepada benda telah masuk dalam diri kita. Sab is duniya mein dubay hue hain. Kita telah tenggelam dalam dunia. Aaj hamare dil ke andar ye pani aa gaya hai. Dalam hati kita telah masuk air. Mahtaram logo dosto, Allah tabarak wa taala ne ye duniya ki zindagi aazmane ke liye diya hai. Tuan-tuan yang mulia, Allah beri kehidupan dunia ini untuk diuji. So, kya azmana hai? Apakah ujiannya? जो हाल भी आ जाए हाल तो चले जाएगा लेकिन उसमें अल्लाह का जो हुक्म पूरा करेंगे वो बाकी रहेगा bahwa dalam apa keadaan apa hal sekalipun hal ini akan datang dan pergi tetapi dalam keadaan tersebut bagaimana kita dapat menyempurnakan perintah Allah jo usme humne amal kiya wo baki rahega apa yang kita amal dalam setiap keadaan itu ianya akan baki dan kekal Allah ka hukum ko pura karenge Allah tabaraka wa taala uske badle mein acche nekiyan denge sekiranya dia mentaati perintah Allah Allah subhanahu wa taala akan memberi ganjaran yang baik agar usme acche amal nahi kiya محترم تو سیری سزا ہے عذاب ہے sekiranya dia tidak membuat atau mengamalkan amalan yang baik Allah akan azab dia اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم ہر جس آپ کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑا سا خوف ڈر oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wala yabluwannakum bi syai'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus fabashshiril sabirin bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan محترم دوستو جو خوف آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے perasaan takut yang datang dalam diri kita daripada Allah چیزوں سے دیکھ کر آدمی ڈرتا ہے bila kita tengok benda-benda ni kita jadi takut آدمی کو دیکھ کر ڈرتا ہے kita tengok orang pun kadang kita takut polis کو دیکھ کر ڈرتا ہے tengok polis kita takut دوسرے لوگ کو دیکھ کر ڈرتا ہے tengok orang-orang yang pelik kita takut بیوی کو دیکھ کر ڈرتا ہے tengok isteri pun kadang takut بچوں کو دیکھ کر ڈرتا ہے tengok anak pun kadang takut سب ڈر اللہ کی طرف سے آتی ہے semua perasaan takut ini datang dari Allah آزمانے کے لیے untuk kita diuji وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہرگز ہم آپ کو آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ pasti dan pasti kami akan uji kamu جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا ہر چیز سے ڈرے گا orang yang di dalam hatinya tidak ada takut Allah dia akan takut kepada semua benda حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ خَافَ اللَّهُ خَافَ لَهُ كُلِّ شَيْءٍ جو اللہ کو ڈرے گا ہر چیز اس کو ڈریں گے فرمان نبی صلی اللہ سبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خاف اللہ خالا خافہ کل شیء barang siapa yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala akan takut kepadanya setiap benda اگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے سب چیز اس کو ڈرائیں گے kalaulah di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah semua benda akan menakutkannya شیطان اس کو ڈراتے رہے گا شیطان akan sentiasa menakut-nakutkannya تو اللہ کے راستے سے اس کو ہٹائے گا شیطان akan jauhkan dia daripada keluar jalan Allah اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے اس کو ترغیب دے گا شیطان akan bagi dorongan kepada dia untuk melanggar perintah Allah یہی آزمائش ہے دنیا میں inilah ujian dalam kehidupan dunia رب کون ہے siapakah رب kita تو روز جو ڈر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے perasaan takut yang datang datang daripada Allah اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم ڈریں گے اللہ تبارک و تعالی سب ڈروں سے ہمیں خالی کریں گے sekiranya kita takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan kosongkan hati kita daripada segala ketakutan تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ تھوڑا سا بھوک آئے گا dan Allah berfirman وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Allah akan beri rasa tak lapar فقر و فاقہ آئے گا دنیا میں dalam dunia akan datang kefakiran dan kemiskinan بھوک آئے گا datang rasa lapar پیاس آئے گی kita پیاس rasa dahaga یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے semuanya datang daripada Allah تو اس وقت جو ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں یہ اللہ دیکھتا ہے apabila dalam keadaan tersebut kita menyempurnakan perintah Allah Allah akan beri ganjaran اس وقت ہمارے دل میں اللہ کا یقین آتا ہے نہیں یہ دیکھتا ہے dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada di dalam hati kita تو اس وقت ہم کس کو رب مانتے ہیں وہ اللہ دیکھتا ہے siapa yang kita ambil sebagai رب kita itu yang Allah lihat اسی لئے اللہ تبارک وتعالی فرمایا والجوع تھوڑا سا ہم بھوک دیں گے Allah berfirman wal ju' aku akan beri kamu rasa sedikit rasa lapar sab aate baghair hum jannati nahi ban sakte tanpa ujian-ujian ini datang kita tidak dapat memasuki syurga Allah tabaraka taala dusri ayat mein farmate hain am tadkhulul jannata walamma yatikum masalul ladina khalu min qablikum jaise tumhare pehle jitne aadmi guzre hain unko jitna hal aaya tha waise hal aapko bhi aayenge tab aap jannat mein dakhil honge. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa antadkhulul jannah, apakah kamu tidak merasakan bahwa kamu akan masuk surga sehingga kamu diuji sebagai orang-orang dahulu telah diuji. Isab Allah taala humko dekhkar hame azmayenge. Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan ini dan Allah sedang menguji kita. Benda uske dil mein kiska khayal hai? Di dalam hati hamba ini siapa yang kita ingat? Kiska yakin hai? Yakin apa yang ada di dalam hati kita? Kisko rabb manta hai? Siapa yang kita ambil sebagai rabb kita? Muhtaram juga dosto, isi tarah Allah tabaraka taala farmaya, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus." Thoda sa apni jaan mein, thoda sa maal mein Allah azmayenge. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus." Bahwa sedikit Allah Subhanahu wa taala akan ambil daripada harta kamu dan juga daripada jiwa-jiwa kamu akan diuji. Dukaan chalane nuksan ho gaya. Apabila ada satu musibah dan datang ke kerugian kepada kita. Ziraat ki nuksan ho gaya. Kita punya ladang kita ada kerugian. So isi tarah nuksan Allah ki taraf se aata hai. Dan segala kerugian ini datang daripada Allah. Dukaan se hum nahi balte. Dengan kedai kita, bukan kedai bela kita. Dukaan ke zariye se Allah hume palte hai. Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepada kita dengan kedai yang kita ada. So Allah tabaraka farmate hain zarur aap aazmayenge thoda sa maal ke nuksan aayega. Dan Allah berfirman pasti aku akan uji kamu dengan sedikit kekurangan di dalam harta. Jaan ke nuksan aayega. Begitu juga kekurangan di dalam jiwa dan diri. Jaise hum dekhte hain bachcha paida hua mar gaya. Bagaimana kita lihat anak baru dilahirkan kemudian meninggal dunia. Jawan hua mar gaya. Kemudian dah jadi remaja meninggal dunia. Biwi thi mar gayi. Ada isteri meninggal dunia. Bacchi thi mar gayi. Ada anak perempuan dia meninggal dunia. Isab Allah tabarak wa taala azmane ke liye dete hain. Ini semua keadaan ini Allah beri untuk kita diuji. Us waqt banda ka dil mein kya hal aata hai? Yani dalam keadaan itu bagaimana yang ada di dalam hatinya? Allah ka yaqeen hai ya cheezon ka yaqeen hai? Sama ada yakin kepada Allah atau yakin kepada benda. Allah tabaraka wa taala ko palanhar samajhta hai ya duniya ki cheezon ko palanhar samajhta hai. Sama ada dia meyakini yang memberi rezeki yang membelanya ialah benda-benda dunia ataupun Allah yang memberi rezeki kepadanya. Hazrat sallallahu alaihi wasallam ke zamane mein raste mein ja rahe the ek aurat ne qabr par baith kar ro rahi thi. Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sedang berjalan di sebatang jalan dan baginda melihat seorang wanita sedang menangis di atas sebuah kubur. So, Huzur ne pucha kyun ro rahi ho? Baginda bertanya, mengapa kamu menangis? So, us aurat ne kehne lagi, mere bachcha mar gaya isliye main ro raha hu. Dia beritahu bahwa anak saya telah meninggal dunia sebab itu saya menangis. Huzur sallallahu alaihi wasallam farmaya, sabr kar le to Allah tabarak wa taala iske badle mein jannat denge. Dan baginda bersabda bahwa sabarlah bahwa Allah akan memberi syurga. So, us aurat ne jawab dene lagi, ye hal agar aapko aata to malum hota. Dia kata, kalaulah musibah ini menimpa kamu, barulah kamu tahu. Aurat ke malam itu yang huzur hai. Dia pun tak tahu ini Nabi. So, pir malam hua, ini huzur sallallahu alaihi wasallam hai. Kemudian barulah dia tahu, oh rupanya itu adalah Rasulullah. So, pir akal sini taubah kia. Kemudian dia datang kepada Nabi, bertaubat dan memohon maaf. Pir kahana lagi, main sabar kerta hua, mujhe jannat ke liye dua kijiye. Dan kata beliau bahawa saya akan bersabar, doalah untuk syurga saya. Huzur sallallahu alaihi wasallam farmaya as-sabr inda sadmatil ula, jab pareshani aayegi us waqt sabr karna hi sabr hai. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sabr inda sadmatil ula, bahwa kesabaran itu apabila mula-mula dia ditimpa musibah, ini dikatakan sabar. Sabko galiyan dene ke baad phir sabr karna ye sabr nahi hai. Lepas kita memaki hamun semua orang kemudian kita sabar, ini bukan sabar. Doktor tu galiyan di. Kita dah cerca. Sauhar tu galiyan di. Dah cerca doktor, cerca suami. Allah tabaraka taala tu galiyan di. Kita cerca Allah taala. Mere bacche hi aapko mila hai. Bahwa mengapa kamu ambil anak saya? Kyun dusre bacche ko le lete? Mengapa kamu tak ambil anak orang lain? Muhtaram dosto, jab pareshani aati hai, us waqt sabr karna yahi sabr hai. Apabila datang musibat kepada kita pada masa tersebut kita bersabar. Inilah kesabaran. Isi tarah har cheezon se Allah hume azmayenge. Begitulah tuan-tuan, mula dalam semua benda Allah sedang uji kita. Hadis pak mein aata hai, ek aurat ne apne shauhar se talaq mangi. datang dalam satu kisah seorang lelaki telah meminta cerai daripada suaminya. Dan mereka telah pergi untuk jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk buat keputusan. Di jalanan suaminya tersepak batu. Dan kakinya berdarah. Kemudian isterinya kata, okay, sekarang kita tak payahlah kita bercerai. Kita balik rumah. Dia kata, apa hal pula? Tadi dah ajak sangat, nak minta cerai sangat. Sekarang dah ajak balik pula. Kemudian dia kata, semenjak saya kahwin dengan abang, sehingga sekarang tak nampak abang kena apa-apa sakit pun. Jadi saya rasa bahawa mungkin rahmat Allah tidak ada atas kamu. Dan wanita tersebut kalau suami macam ni dia tak perlu pun. Dan apabila dalam perjalanan tadi abang tersepak batu dan keluar darah dan timpa satu kesusahan, maka oleh sebab itu saya rasa Allah, rahmat Allah masih bersama dengan abang, sebab itu saya ajak balik. Musliman kini jo bhi thodi si taklif aaye ye bhi Allah ki taraf se azmaish hai. Apa-apa yang datang sedikit pun susah payah datang kepada orang Islam, ianya ujian daripada Allah. Allah tabarak hadis pak mein aata hai, do farishton ko Allah ne duniya mein bheja. Datang di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat ke dunia. Ek kafir sakrat hal mein pada hai. Kafir. Satu ialah dalam keadaan kafir sakrat mein pada hai. Sakrat hal. Di dalam ke dalam sakaratul maut. Toh uska ruh nikalne ka waqt aa gaya hai. Yani untuk menarik nyawa seorang kafir. Wo ek machli khane ki khwahish kiya. Dan orang kafir ini sebelum dia mati dia teringin nak makan ikan. Toh kahi samandar ke paar mein wo machli hai. Dan ikan tersebut dia berada di satu tempat. Oh, farishta ko Allah ne hukum diya wo machli ko bazar mein lawe. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk bawa ikan tersebut ke bazar, ke market. Kemudian satu keluarga telah beli ikan tersebut dan masak. Selepas dia keluarga dia beli masak dan dia makan, selepas dia makan ikan yang dia kehendaki, dia pun mati. Ia uski dil ke khwahish thi wo machli khane ka. Dalam keinginan hati dia bahawa dia nak makan ikan. Lekin tha wo kafir. Tapi dia satu orang yang kafir. Allah ne uski khwahish ko pura karne ke liye ek farishta ki bheja. Untuk menyempurnakan keinginan dan kehendaknya, Allah hantar seorang malaikat. Aur dusra ek farishta ko ek mu'min ke paas bheja. Kemudian Allah utus seorang malaikat kepada seorang mu'min pula. Oh, sakarat mein hai. Dia pun dalam keadaan sakaratul maut. Uska ruh nikalne wali hai. Dan rohnya hampir-hampir keluar. Uski pyaas itna pyaas lag rahi hai. Dan dia begitu dahaga, sangat dahsyat. Oh, pani mang raha hai. Dan dia minta untuk minum air. Ghar wale usko pani de rahe hain. Dan keluarganya ingin memberi air kepadanya. To Allah ka hukum kya hai malum? Apakah hukum Allah, tuan-tuan tahu? Toh wo pani ko girane ke liye farishta bheja Allah ne. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hantar seorang malaikat untuk tumpahkan air tersebut. Oh, piyasi ki halat mein uski jaan nikal gayi. Dalam keadaan dahaga dia pun telah meninggal dunia. Ye do farishta mil rahe hain. Kemudian dua orang malaikat ni mereka berjumpa. Allah se poochte hain, ae rab, ye tera banda imandar nek amal karne wala, to uska jo aakhir ka jo khwahish pani ka hai usko girane ke liye aapne hukm diya, wo nafarman banda uske khwahish ko pura karne ke liye aapne hukm diya, kya iska raaz hai? Mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya, wahai Allah, bahwa ada seorang hamba kamu yang saleh, yang baik, dan dia ingin minum air ketika sakaratul maut, tetapi engkau telah hantar saya untuk tumpahkan air, dia mati dalam keadaan dahaga, tak sempat untuk minum air. Sedangkan yang seorang pula, seorang kafir, dia berkeinginan sebelum mati dia makan ikan, dan kau telah menghantar kami, saya, untuk usahakan dapatkan ikan tersebut, dan dia makan ikan dan selesai kehendak dia dan dia mati. Apakah rahsianya? Allah tabaraka wa ta'ala jawab dia, oh banda nafarman ta, kafir ta, Lekin acha amal karne wala tha. Dia kata yang seorang yang kafir tadi, dia memang dia tidak beriman kepada aku, tetapi dia buat amalan-amalan yang baik. Uska jo amal kiya hai, uska jo sawab hai, sab usko main ata kar diya. Semua amalan-amalan baiknya, balasannya aku telah tunaikan segala balasan tersebut di dunia. Uska amal-amal mein ek hi neki tha. Dan dalam catatan amalan dia ada satu pahala. तो उस नेकी के सवाब में उसके ख्वाहिश को मैंने पूरा कर दिया dan di atas ganjaran itu balasan kepada amalan kebaikan itu aku telah sempurnakan keinginannya. अब वो सीधा जहन्नम में जाएगा dan lepas tu dah tidak apa ada lagi apa-apa kebaikan dia akan terus masuk neraka. ये जो मेरा बंदा मोमिन है sedangkan hamba aku yang mukmin ini mera hukum tu pura kiya dia menyempurnakan segala perintah Allah perintah aku kuch na kuch gunah bhi kiya dan adalah dosa-dosa dia sedikit sebanyak sakrat hal mein jo takleef hai uski sab gunah ne main maaf kar diya dan kerana kesakitan mautnya aku telah mengampunkan dosa-dosanya aur ek hi gunah thi dan ada satu dosa वो पानी गिराकर उसको भी मैं माफ कर दिया dan ada dosa tersebut aku telah hantar malaikat tumpahkan air dengan sebab itu dosa itu pun aku ampunkan dia अब वो सीधे जन्नत में जाएगा dan dia terus masuk syurga Allah ini Allah tabaraka taala mengazmainge inilah Allah taala uji kita thoda sa jaan ki nuksan kadang-kadang kekurangan dalam jiwa mati thoda sa maal ka nuksan kadang-kadang dalam harta kita ada kerugian aisa Allah ki taraf aayenge semua datang daripada Allah hum Allah se bhagna nahi hai kita jangan lari daripada Allah us hal mein jo hal ka hukm hai usko pura karna hai apa-apa keadaan yang kita sedang lalui kita cuba sempurnakan perintah Allah Allah ke qareeb hona hai kita kena hampirkan diri kita kepada Allah Allah se dua mangni hai kita kena berdoa kepada Allah to Allah tabaraka wa taala hai usko humse dur karenge Allah subhanahu wa taala akan menjauhkan segala hal-hal ataupun musibah yang sedang menimpa kita ini alamat hai Allah ki rahmat ki ini ialah tanda datangnya rahmat Allah agar jo hal aata hai insaan Allah se dur ho jata hai ये अज़ाब होता है kalaulah apabila seseorang ditimpa kesusahan dan musibah dan dia lagi jauh daripada Allah ini adalah tanda azab isi Allah tabaraka taala farmaya wa naqsin min al amwal wal anfus was thamarat jo hamare dukaan mein nafa aata hai jo hamare kheti mein nafa aate hain sab mein Allah tabaraka taala azmayenge begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang sama bahawa pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan dengan kekurangan diri dan harta dan jiwa dan juga minat samarat dan sedikit kekurangan kedai kita dalam ladang kita sedikit kekurangan berlaku kerugian berlaku ini Allah uji kita akhirnya Allah nak permaya wa bashiris sabirin jo sabar karne wala hai unke liye basharat de do kemudian akhirnya Allah berfirman wa basyiris sabirin bahwa berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar sabar kahan se aayega sabar ini daripada mana mendapat datang sabar iman nahi hai to sabar nahi aayega kalau tidak ada iman yang kuat maka tidak ada sabar tidak akan datang yaqeen nahi hai sabar nahi aayega yaqeen tidak ada sabar tidak akan datang jo bhi hal aaye us hal mein Allah ka hukm ko pura karna ye yaqeen ke zariye se paida hoga apa-apa hal yang kita ada apa-apa musibah yang kita lalui kita kena menyempurnakan perintah Allah nak menyempurnakan perintah Allah perlu ada keyakinan dalam hati thodi si azmaish aaye hum usko sambhalna mushkil ho hoga apabila sedikit saja musibah telah menimpa kita untuk kita uruskan dia jadi susah bagi kita muhtaram dosto duniya hi azmaish ke liye dunia ni memang untuk diuji Allah tabarak wa ta'ala Quran mein irshad farmate hain wa idhibu tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun Allah tabarak wa ta'ala ne Hazrat Ibrahim alaihi salam ko azmaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa idhibu tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala uji Ibrahim alaihi salam di atas dunia to is ayat zara soch ke dekhna hai Allah tabarak wa ta'ala farmate hain to yaad karo wa idh ibtala Allah ne azmaya hai kisko Ibrahim alaihi salam ko kaun azmaya rabbuhu Ibrahim ka rabb ne azmaya dan di sini Allah perintahkan kita cuba kamu ingat cuba kamu tengok bahwa iz bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim alaihi siapa yang menguji rabbuhu yani Allah rabbnya telah menguji Ibrahim alaihi salam تو رب کا حق ہے اپنے بندوں کو آزمانا menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Azmane ke liye hi duniya mein bheja hai dan untuk diujilah kita dihantar di dunia ini. Duniya mein zindagi guzarne ke liye nahi hai. Duniya bukan semata-mata untuk kita melalui kehidupan. Ni'maton mein rehne ke liye nahi hai. Bukan untuk kita bersedap sedap dalam nikmatnya. Hotel mein rehne ke liye nahi hai. Bukan untuk kita duduk di dalam banglo-banglo. Kar banglo mein jaane ke liye nahi hai. Bukan kita duduk di dalam kereta-kereta hebat. Sab cheeze Allah ne azmane ke liye diya hai. Semua yang Allah Subhanahu wa taala beri ini untuk kita diuji. Isi Allah ka hukum ko hum kaise pura karte hain? Dalam keadaan tersebut bagaimana kita menyempurnakan perintah Allah? Pura kiye to hame jannat milegi. Kalau kita menyempurnakannya kita dapat syurga. Pura nahi kiye uske badle mein jahannam milegi. Kalau kita tidak menyempurnakannya kita akan masuk neraka. Aaj hum sab uski duniya ke aazmaish mein nakam ho rahe hain. Hari ini dalam segala ujian-ujian dunia ini kita fail. Syaitan dil mein wasosa dalta hai. Syaitan telah mendorong kita kepada keburukan. Tu namaz padta hai. Kamu sembahyang. Roza rakhta hai. Kamu berpuasa. Zakat deta hai. Kamu keluarkan zakat. Sadaqah deta hai. Kamu bagi sedekah. Haji ko jaakar aa gaya. Kamu pergi haji. Allah ke raaste mein 4 mahina 40 din jaakar aa gaya. Kamu pergi 4 bulan 40 hari di jalan Allah dah balik. Tujhe ki hal aaya hai. Tapi kamu ditimpa musibah. Ini syaitan ki taraf se waswasa hai. Ini adalah waswas daripada syaitan. To usi waqt mein padhna hai a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Pada ketika itu kita kena baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah tabarak wa ta'ala mehazmate hain. Allah menguji kita. Muhtaram muzaffar dosto, Allah tabarak wa ta'ala ne farmaya bi kalimat chand cheezon se Hazrat Ibrahim alaihis salam ko azmaya. Dan firman Allah bi kalimatin, yani dengan beberapa perkara Allah uji Ibrahim alaihis salam. To uske baad Allah farmate hain fatamma hunne, usme wo kamyab ho gaye. Kemudian Allah berfirman fatamma hunna, bahwa Ibrahim alaihis salam telah menyempurnakan, dia telah berjaya. Lekin aaj hum sab nakam ho rahe hain. Tetapi hari ini tuan-tuan yang mulia, malangnya kita semua gagal. Sabr karne ki taqat nahi hai. Kita tidak ada kekuatan sabar. To muhtaram zaga dosto, main tafsir mein likhte hain teen bahut bade aazmaish. Di dalam tafsir disebutkan bahawa tiga ujian yang besar kepada baginda. Hazrat Ibrahim alaihis salam Allah ne diya. Yang diberikan kepada Ibrahim alaihis salam. Puri zindagi hi aazmaish hai. Seluruh hidup dia dengan ujian sahaja. Lekin teen hal usko bahut mashaqqat mein aayi. Bahawa tiga keadaan yang begitu susah bagi dia. Pehla jo apni jaan ke liye Allah ne azmaish diya. Pertama Allah uji mengenai nyawa baginda. Usut punya bangsa Namrud ta. Dia berada di hadapan Namrud. Betul tu puja kerte te. Mereka menyembah berhala. Tu ek din usab apne makan ko chhod kar bahir chale gaye. Mereka pada satu masa mereka telah meninggalkan tempat-tempat kediaman mereka, telah pergi keluar kampung. Apne gaon ko chhod kar mele ke liye chale gaye. Mereka keluar daripada kampung lain maka pergi keluar. Ibrahim alaihis salam ne nahi gaye. Ibrahim AS tidak pergi. Unke dil mein tauhid tha. Di dalam hatinya ada tauhid. Iman tha. Ada iman. Yaqin tha. Ada yaqin. So, muhtaram bazurgon dosto, sab kisam jante hain. Wo jo kulhari lekar sab buton ko thoda. Dan semua tahu, tuan-tuan tahu kisahnya, dia mengambil kapak dan memecahkan semua berhala-berhala. Badi but ke kande mein kulhari rakh diye. Kemudian dia tinggalkan satu berhala yang besar dan dia gantung kapak di situ. Wo sab wapas aakar dekhne lage, sab butte gir gaye, gire. Bila mereka balik, mereka dapati semua berhala-berhala yang kecil semua telah pecah. To puchne lage, kaun kisne isko thoda hai? Mereka tanya, siapa yang buat ini? Koi aadmi yahan nahi tha, sirf ek jawan ke alawa. Mereka kata tidak ada siapa pun di kampung ini kecuali satu orang muda. Uska naam Ibrahim hai. Nama dia Ibrahim. Usko bulakar laya gaya. Kemudian mereka telah panggil dia, dia dibawa depan Namrud. Ek kisne kiya pucha? Dia tanya, siapa yang buat ni? To us waqt Ibrahim alaihis salam ne unko daawat diya. Kemudian pada ketika itu Ibrahim alaihis salam dawah mereka. Kaise apne haathon se but banakar usko poochte hain? Dia kata, kamu telah buat berhala, mengapa kamu tidak tanya berhala yang kamu buat dengan tangan kamu sendiri? Ini patil hai. Dia ialah batu. Isse kuch nahi kar sakte. Dia tak boleh buat apa-apa. Agar makki baith gayi to isko hata nahi sakte. Kalau lalat pun duduk pada dia, dia tak boleh nak halau. Ek kutta pisha kar diya to isko bhagal nahi sakte. Kalau lah anjing datang kencing pun dia tak boleh nak halau. Eh khud apne aap ko kuch nahi kar sakte, aapke kaam pe paisa aayega. Kalau lah dia punya untuk kepentingan dia pun dia tak boleh buat apa-apa, bagaimana dia nak menyelesaikan kerja-kerja kamu. Agar is buto mein taqat hai, jiske kandhe mein kulhari hai, use buch kar dekho. Dan kalaulah berhala ni ada kekuatan, kamu tanyalah yang ada tergantung tapak di di tangan dia tu, kamu tanyalah dia. Isab karne lagi, iske kisne toda hai? Kemudian mereka tanya ni, siapa pecah ni? Oh, jawab nahi de sake. Memang berhala tak boleh beri jawapan. Mu band ho gayi hai. Mereka semua telah tak dapat cakap apa-apa. So, uske baad usne faisla kiya, iske kya saza dena hai? Jadi mereka telah buat keputusan apa yang nak dihukum Ibrahim ni. Ag jalai. Mereka telah nyalakan api yang besar. Usme isko jalana hai. Kita kena campak dia dalam api. To 6 mahine tak ag jalate rahe. Mereka berusaha sehingga 6 bulan nyalakan api besar. Ibrahim alaihissalam ko usme dalne ki bhi taqat nahi thi. Sehingga mereka tidak ada kemampuan yang dekat untuk menjampak Ibrahim alaihissalam. Uske ek mission taiyar ki hai. Mereka sediakan satu pelontar. Uska naam Minjanik hai. Dinamakan Minjanik. Usme baithe Ibrahim alaihi salam. Mereka letakkan Ibrahim alaihi salam. Sab farishta asman se utar gaye. Malaikat-malaikat daripada langit telah turun. Pani ka farishta aaya. Malaikat air telah datang. Jibril alaihi salam aa gaye. Jibril alaihi salam pun dah datang. Hey Ibrahim, ek zaman se hukum de rahe aap, hum sab isko bujha denge. Dia kata, wahai Ibrahim, perintahlah kami. Dengan satu perintah, kami akan padam semua api-api itu. Ya Allah, kita lusa azmaish ti. Ini ujian daripada Allah. Ibrahim AS itu azmaish samajane lage. Dan Ibrahim AS sedang diuji. So, kya jawab diya? Apakah jawaban Ibrahim AS? Rishto se jawab diya, amma ilaika fala. Dan Ibrahim AS telah jawab kepada malaikat, amma ilaika fala. Api madal mujhe zarurat nahi hai. Adapun pada kamu, pertolongan kamu aku tidak perlu. Agar mera salih, mujhe is aag mein jalkar dekhna chahe, main jalkar uske dikhane ke liye tayyar hoon. Kalaulah Allah, Rabb aku ingin melihat aku terbakar di dalam api ini, aku sedia untuk tunjukkan bahawa diri aku terbakar di dalam api. Aap rishte hai. Dan malaikat api pun datang. Api ek makhluk hai. Kamu ialah makhluk. Kamu makhluk dusre makhluk ko khaliq ke irade ke bagair kuch nahi kar sakti. Satu makhluk tidak dapat beri manfaat kepada satu makhluk yang lain tanpa kehendak daripada Allah. तो हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है aku tidak perlu kau ada bantuan kamu. Muhtaram dosto, yahi azmaish hai. Inilah ujiannya. Us waktu usne bata diya Hazrat Ibrahim alaihi salam ne, mera khaliq, mera rab Allah hai. Pada ketika itu Ibrahim alaihi salam beritahu bahawa pencipta khaliq aku, pencipta aku, rab aku ialah Allah. Wo kya chahta hai, main karne ke liye taiyar hu. Apa yang dia kehendaki aku sedia untuk lalui. Jab aag mein girne lage, ek lafz zuban se nikla. Dan apabila dia nak masuk dalam api, telah keluar beberapa lafaz daripada lidahnya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yakin ta. Banyak ini saja lafaznya. Muhtaram hazrat dosto, Allah tabarak wa taala Quran mein irshad farmate hain, ay qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Humne hukm diya kisko, nar aag ko, kya kuni bardam wa salama, aise thande ho jana jaise salamat ke sath thande ho jana Ibrahim ko. To jab Allah tbarak taala ne Hazrat Ibrahim salam farishton ko bhi bhaga diya, to yahan direct us aag ko Allah ne hukm diya. Dan Allah subhanahu wa taala telah perintahkan api. Apabila Ibrahim alaihissalam jatuh dalam api, Allah perintahkan api, qulna ya nar kuni bardam wa salaman ala Ibrahim, wahai api, bahwa kamu jadilah sejuk dan sejahtera, sejuk yang sejahtera yang nyaman untuk Ibrahim alaihissalam. Apabila Ibrahim alaihissalam telah menolak bantuan daripada para malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala direct telah perintahkan api untuk menjadi sejuk dan sejahtera kepada baginda. Ye nahi kaha Ibrahim ke liye jo aag jalaya gaya wo bujh jaye. Dan Allah tidak buat bahawa api itu padam. Lekin ye kaha ya nar, jo aag ka khalq hai, usko Allah ne hukum diya, tum thandi ho jao. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi perintah, ya nar, wahai api, bahawa Allah telah jadikan kamu sejuk, yaitu penciptaan sifat api itu Allah perintah untuk jadi sejuk. Tafsir mein likhte hain, jo aag jahannam mein tha, jo aag duniya mein tha, kisi ghar mein tha, sab ko Allah tabarak wa ta'ala thanda kar diya. Dan sehingga datang di dalam tafsir, pada dengan perintah itu, api yang ada di neraka, api yang ada di rumah-rumah orang yang di mana sahaja pada ketika itu telah menjadi sejuk. Allah telah mengeluarkan kuasa kemampuan membakar daripada api. Toh hukum kya dia? Aku Allah Taala ne puni barzan. Agar sirf barz kata, to aise barf ho jata. Dan apa perintah Allah? Ya nar kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Kalaulah hanya setakat bardan sejuk, maka sudah tentu api akan menjadi ais. Lekin Allah ne kaha wa salama. Isi ka jo aajkal hai hum dekhenge jaise ghar mein aircon hai, to aise Allah ne aag ko jo tiba misal ko bana diya. Tetapi Allah telah tambah sifat lagi bardan wa salaman, sejuk yang sejahtera, sebagaimana hari ini dalam rumah-rumah kita penghawa dingin air condition kita pasang, sejuk yang nyaman. So jalne ki jo taqat hai Allah ne rakha hai, kekuatan atau kemampuan membakar dalam api Allah yang letak. Jab chahe usko utha dega, bila Allah kehendaki Allah boleh ambil balik. So jab Hazrat Ibrahim Assalam ka dil ka yaqeen azmaya ko pura kiye, Allah tabaraka taala ne seedha aag ko hukm diya aur tum thandi ho jao. Apabila Ibrahim alaihi salam telah diuji keyakinannya bulat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan supaya api menjadi sejuk dan sejahtera ke atas baginda. Hindustan mein ek shair the Iqbal, Allama Iqbal. Dan di India ada seorang syair Allama Iqbal rahmatullahi alaih. Apne shair mein wo kehte hain, agar musalman, aaj ka musalman Hazrat Ibrahim Salam ka yaqeen uske dil mein aata, to Allah tbarak wa taala jaise Hazrat Ibrahim Salam ko aag ko gulzar banaya, aise aaj bhi Allah aag ko gulzar banayenge. Kata beliau bahawa sekiranya di dalam hati orang Islam pada hari ini ada keyakinan seumpama keyakinan Ibrahim alaihissalam, pada hari ini juga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan api-api itu umpama taman-taman sebagaimana taman kepada Ibrahim alaihissalam. Aur cheezon ka yakeen hamare dil mein hai. Tetapi dalam keyakinan kita, semua keyakinan ada dalam hati kita. Allah tabaraka taala ka yakeen nahi hai. Cuma yang tidak adanya yakin pada Allah. Maut ka yakeen nahi hai. Yakin pada maut tidak ada. Kubur ka yakeen nahi hai. Yakin kepada kubur tidak ada. Akhirat ka yakeen nahi hai. Yakin akhirat tidak ada. Amal nama ka yakeen nahi hai. Yakin kepada catatan amalan tidak ada. Siratul mustaqim se par hone ka yakeen nahi hai. Tidak ada yakin untuk melalui titian sirat. Jannat ka yakeen nahi hai. Yakin syurga tidak ada. Jahannam ka yakeen nahi hai. Yakin jahannam tidak ada. Isliye aaj duniya mein hum sab phase hue hain. Sebab itu dalam dunia ni semua kita tersangkut. Puri duniya, zindagi, ghar, makan, dukaan, kheti, naukari, sab bedini ki aag se jal rahi hai. Dan semua pada hari ini rumah kita, kedai kita, perniagaan kita, kerja kita, ladang kita sedang terbakar dengan keadaan tanpa agama. Jab hum dil mein se is yaqeen ko nikalenge, apabila kita keluarkan segala keyakinan rosak daripada hati kita, Allah tabaraka taala ka yakin lainge, kita masukkan keyakinan kepada Allah dalamnya, apne amal ko theek karenge, kita betulkan amalan-amalan kita, apne azmaish mein kamyab honge, dan kita akan berjaya dalam ujian-ujian kita, tab Allah tabaraka taala is puri duniya ko hame gulzar banayenge, dan Allah akan jadikan seluruh dunia ini umpama taman. محترم حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا ہے میری زندگی میں جو سکون والی زندگی جو آگ میں میں 40 دن رہا وہی سکون والی زندگی تھی. Kata Ibrahim alaihissalam, kehidupan saya yang paling baik, yang paling selesa, paling gembira ialah semasa 40 hari berada di dalam api tersebut. Isini aaj Allah tabaraka taala mein puri duniya ko aag bana diya. Pada hari ini tuan-tuan yang mulia, Allah telah jadikan seluruh kehidupan dunia kita ni umpama api. Isini usko chhodne ke liye hum kehte hain. Oleh sebab itu kita kata kita kena tinggalkan untuk sementara. Yakin tu banane ke liye kehte hain. Kita kata kena bina yakin kita. Isi tarah muhtaram dosto, Allah tabaarak wa taala ne dusra jo imtihan Hazrat Ibrahim alaihis salam ko aaya, Allah ka hukm ye hua, wo the sham mein Hazrat Hajar alaihis salam, Hazrat Ismail alaihis salam, nanne bacche in dono ko lekar is Baitullah ke qareeb jo sahara wahan jaakar chhodne ka hukm diya. imtihan atau ujian yang kedua kepada Ibrahim alaihi salam, baginda daripada negeri Syam, daripada negeri Syria, Allah perintahkan untuk bawa istrinya Hajar dan juga bayinya yang kecil Ismail alaihi salam bawa tinggal di tanah Mekah yang pada ketika itu padang sahara kering kontang. Apni biwi bachcho ke lekar jate hain, dia telah bawa anak istrinya ke sana. Jibril salam lah khabar hai, Jibril alaihi salam menjadi penunjuk jalan. Rasta dikhate ja rahe hain, dan dia menunjuk jalan terus sampai ke sana. Jo acchi zameen aata to puche hi rehne ke liye, apabila dia melalui tempat-tempat yang baik dan cantik, dia kata di sini kah nak kena tinggal? Nahi hai, Jibril kata bukan. Lekar gaye us Kaabatullah ke kareeb, kemudian sampai dekat dengan Baitullah. Oh, suat kaisa tha? Pada ketika itu bagaimana? Building jo imarat bhi nahi thi. Tidak ada bangunan-bangunan. Nuh al-Islam ke zamane mein tufan uthaya gaya. Dan di zaman Nuh alaihi salam semua banjir besar telah menghapuskan segala-gala. Charon taraf pahadi pahad hai. Di empat penjurunya penuh dengan bukit-bukit. Darmiyan mein Kaabatullah hai. Di tengah-tengahnya Kaabah. Na koi darak se. Tidak ada pokok-pokok. Na koi building. Tidak ada apa-apa bangunan. Na koi insan. Tidak ada manusia. Na koi janwar. Tidak ada binatang. Mahtaram bazurgo dosto, wahan apne bi bachcho ko chhod kar wapas ho rahe hain. Dan setelah dia tinggalkan anak istrinya di sana, dia pun nak berpatah balik ke Syam. Thoda sa ek theli mein khajur. Dia telah beri sedikit kurma di dalam bekas. Thoda sa pani. Dan sedikit air ditinggalkan. To wapas ho rahe hain Hazrat Ibrahim alaihi salam. Dia pun nak berjalan balik. Hazrat Hajarah ne puchne lagi, yahan kyun chhod ke ja rahe hain? Hajrah radhiyallahu anha bertanya, mengapa abang tinggalkan kami di sini? Astagfirullah dosto, Hazrat Ibrahim salam ke dil mein biwi ki mohabbat, bacche ki mohabbat thi, lekin Allah ka hukm ghalib tha. Tetapi di dalam hati Ibrahim alaihi salam ada cinta kepada isteri, cinta kepada anak, tetapi perintah Allah lebih besar daripada itu. Dusra martaba puchne lagi. Kemudian istri Hajrah bertanya lagi sekali. Tisra martaba puchne lagi. Kemudian tanya kali yang ketiga. Koi jawab nahi diya. Dia tidak memberi apa-apa jawapan. To samajhne nahi Allah ka hukm hi hoga. Kemudian dia telah mula faham, yakni Hajrah mula faham ini tentu perintah Allah. Puchne lagi, Allah amarak bihadha. Dia kata, dia tanya lagi, Allahu amarka bihada, apakah Allah yang perintah kamu untuk buat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazrat Ibrahim salam sal tu hilaya. Ibrahim alaihi salam dia mengangguk. Zaban se jawab nahi diya. Dia pun tak mampu untuk tutur dengan lidah dia. Wa aurat ki kya jawab thi? Apa dia nak jawab kepada wanita tersebut? Hajrah alaihi salam kehne lagi, agar Allah ka hukum hai to aap chale jaye. Oh Allah, jisne hame tumhe paina kiya, hame zai nahi karega. Dan kata Hajrah, dia yang jawab sendiri, kalaulah ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka silalah pergi. Allah yang telah mencipta kamu dan mencipta aku, Allah tidak akan sia-siakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jab wo apne aankh se ghaib ho gaye, phir Hazrat Ibrahim alaihi salam ne dua kiya. Dan apabila mereka telah hilang daripada pandangan dia, dia pun telah berdoa kepada Allah. Allah tabarak wa ta'ala suku Quran mein irshad farmate hain. Allah telah firmankan di dalam Al-Quran. Kya farmate hain? Ajeeb hai. Apa yang Allah firmankan? Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi bi zara'in. Ay Rabb, main apne ghar walon ko nahi, apne naslon ko. Ye kaha askantu? जैसे कोई घर बनाकर उसको बसाते हैं, वैसे मैंने छोड़कर आया हूं. यानी दिया रब्बी इन्नी अस्कंदु मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह, वाहे तुहानकु, sebagaimana seorang askantu aku telah menempatkan, sebagaimana seseorang dia telah membuat satu rumah, satu binaan, menempatkan ज़ुर्रियती, bukan mereka, bahkan keturunan aku seluruhnya. Kiamat dekat akan seluruh kami curigakan orang. Sampai hari kiamat aku tinggalkan keturunan aku di sana. Biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Tere Kaabah ki nazdik aise wadi jo kisi ghas bhi nahi hai. Biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram, di satu wadi, satu lembah yang tidak ada apa-apa tumbuhan, yang kering kontang di sisi rumahmu yang mulia. तो ऐसे दुआ किए इनको फलों से खिलाना dan berilah makanan kepada mereka, buah-buahan. इसीलिए आज मक्का में देखते हैं हाजी लोग, कितने हाजी लोग जाते हैं दुनिया में, जहां-जहां جو پھل پیدا ہوتا ہے اس کا جو قسم افضل مکہ جاتا ہے. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, orang-orang haji pergi ke Mekah dan mereka pasti lihat bahawa semua jenis buah-buahan di dunia ini, semua yang grade satu punya yang baik-baik, semua sampai di Mekah Mukarramah. Ibrahim AS ke doa ke berkat. Ini adalah berkat daripada doa Ibrahim AS. Dan kerana daripada keturunannya seorang Nabi akan dibangkitkan. Allah Tabaraka Ta'ala ni Ismail AS ke nasulah me Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke beja. Dan daripada keturunan Ismail alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Aaj hum Allah ke raaste mein nikalte hain. Hari ini kita keluar di jalan Allah. 4 mahine ke liye nikalte hain. Kita keluar untuk 4 bulan. 40 din ke liye nikalte hain. Kita keluar untuk 40 hari. Biwi bachon ki jitni kharajat hain sab lekar dekhte hain. Dan apabila kita keluar, kita tinggalkan semua nafkah dan keperluan anak isteri kita. Chawal lekar dete hain. Kita tinggal beras. Paise ke liye kharch dete hain. Kita tinggal uang. تو اس کے بعد ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. ہمارا بھی یقین ہے ہمارے بھی بچے بھوک سے نہیں مریں گے. Kemudian kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dalam hati anak istri kita tidak akan mati kerana kelaparan. تو ان کا بھی یقین ہے 41 دن ہمارے شوہر واپس آ جائیں گے. Dan istri kita pun yakin bahwa lepas 40 hari suami saya akan balik. تو اس سے یقین نہیں بنے گا. Dengan ini tuan-tuan mula yakin kita tak akan terbina. Muhtaram Muslim dosto, tapi wah orang kaya kata, "Hamare bhi bache kya kehte hain?" Apa anak-anak dan isteri kita kata? "To aap bachon ke lekar Allah ke raaste mein chale jaye, main apne maa ke yahan chale jata hu." Tak apalah, abang keluarlah jalan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ke rumah mak. Hazrat Hajrah ni kya jawab diya? Dan Hazrat Hajrah radhiyallahu anha apa yang dia jawab? Ini pure musliman auraton ke liye namuna hai. Ya, dia menjadi contoh kepada semua wanita-wanita muslim. To hame maloom hai kuch din ke baad khajur khali ho gaya. Selepas beberapa hari telah habislah bekalan kurma mereka. Pani khatam ho gaya. Air pun dah habis. Maa bhi bhuke, bacche bhi bhuke. Mak pun lapar, anak pun lapar. Dudh nahi hai, pilane ke liye. Dan susu pun dah kering untuk diberi minum bayinya. Khane ke liye koi cheez nahi hai. Untuk makan tidak ada apa-apa. To kareeb mein Safa Marwa ka pahar tha. Dan di sisinya ada Bukit Marwah dan Safa. Uske upar chalkar dekhne lage. Dan dia telah panjat atas salah satu bukit tersebut. Koi kafila aa raha hai, ja raha hai. Dia lihat mungkin ada kafilah yang lalu berdekatan dengan situ. Unse kuch le. Boleh dah minta sedikit keperluan. Apne bacche ko hifazat kare. Untuk memelihara bayinya. To darmiyan mein ghara tha. Dan di tengah-tengah tu ada satu lembah yang rendah. تو اس میں بچہ نظر نہیں آیا. Dan daripada situ dia tak dapat lihat anak dia bayinya. Hajrah alaihi salam usuk daudne lagi. Dan dia mula lari-lari anak. Muhtaram Muslim dosto, Allah tabarak wa ta'ala ko ye daudna itna pasand aya. Allah tabarak wa ta'ala ne haj ka hukum, umre ka hukum dekar pure musalman mardon ko us jagah mein daudne ke liye hukum diya. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu cinta, begitu suka dengan pergerakan Hajar radhiyallahu anha berlari-lari anak di situ, maka Allah telah syariankan setiap orang lelaki semasa haji ataupun menunaikan umrah, mereka kena berlari-lari anak di kawasan tersebut. So, aise bekas behokar wapas aa rahi hai. Dan dengan rasa kesusahan tidak ada apa-apa, dia datang balik kepada bayinya. Ismail sedang menangis. Ismail sedang menangis. تو ان کا کیا حال گزرے ہوگا. Dan bagaimana keadaan mereka pada ketika itu agaknya. Assalam juga dosto, Allah tabarak wa taala ne us waqt wahan se pani ko nikala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya telah mengeluarkan mata air. To mitti se Hazrat Hajrah radhiyallahu anha usko rokne lagi zamzam. Kemudian Hajrah radhiyallahu anha mula menyekat air tersebut supaya jangan mengalir, kata zamzam dengan pasir-pasir. Pahar ye charon taraf lekin pani aa raha hai. Dan dikelilingnya bukit dan air telah datang. To mahtaram bazurgon dosto, usi naam ka pani ka naam hai zamzam. Dan air itulah tuan-tuan yang mulia, air zamzam yang kita namakan hari ini. Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam farmaya, agar hamari maa Hajar alaihi salam is pani ko zamzam se na rokti to puri duniya is pani se halak ho jata. Dan kalaulah kata Nabi alaihi salam bagi yani Hajrah radhiyallahu anha tidak sekat air itu dengan kata zam-zam, zam-zam, zam-zam, nescaya seluruh dunia ini akan banjir dengan air tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmaya ma'u zam-zam lima shuriba lahu, jo zam-zam ka pani hai jis niyat se piyenge wo pura hoga. Dan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'u zam-zam lima shuriba lahu, air zam-zam dia ialah untuk apa yang seseorang niat untuk minum, untuk apa yang dia niat dia minum, dan itulah Allah akan beri kebaikan kepada dia. Ek orang tar bacchi ki qurbani se Allah ne zam-zam ka kuah kola, dengan pengorbanan seorang isteri dan seorang anak Allah telah telah keluarkan air mata air zam-zam. Allah ke hukum ayat sempurna kiye. Apabila datang perintah Allah, mereka telah sempurnakan perintah Allah. Uska jo taklif hai bardasht kiye. Apabila kesusahan yang menimpa mereka, mereka bersabar. Sabur kiye. Dan dia mereka bersabar. Shawar ko galiyan nahi di. Dia tidak mencercia dan maki hamun suaminya. Uske baad Allah ne zam-zam ka pani nikala. Lepas itu Allah Subhanahu wa taala terbitkan air zam-zam. Isme bhi us kamyab ho gaye. Dan di sana pun Ibrahim alaihi salam telah berjaya. Assalamu alaikum dosto, tisri jo hal aaya Hazrat Ismail alaihi salam ke liye aaya. Dan yang ketiga tandane mulia datang kepada Ismail alaihi salam. Bi bacche Makkah mein hai, shauhar Sham mein hai, anak istri di Makkah dan suaminya di Sham. Kitne martaba dekhne ke liye aayenge? Dan berapa kali dia datang lihat dan ziarah mereka. Hazrat alaihi salam khwahish mein thi. Dan Hajrah radhiyallahu anha dia ada keinginan. Ah, jemaah syawal lagi. Ah, hari ini suami saya datang. Lekin Hazrat Ibrahim alaihi salam ne kehne lage, Allah ka hukum hai sawari se nahi utarna. Tetapi setelah dia datang menziarahi mereka, dia kata Ibrahim alaihi salam perintah Allah bahwa jangan turun daripada tunggangan pun. So, isi chale jayenge. Dan dia jumpa kemudian terus bergerak balik. Syawal ke dahir apne bacche ko tarbiyat kiya. Tanpa suaminya, Hajrah telah mentarbiah anaknya Ismail. Aisi tarbiyat ki, us tarbiyat ko azmane ke liye Allah ne khwab mein dikhaya, apne bacche ko zabah karo. Dan satu tarbiyah, tarbiyah yang untuk dia diuji. Dan Ibrahim alaihissalam telah melihat di dalam mimpi bahwa kamu sembelihlah anak kamu Ismail. Muhtaram sahabat dosto, ab hum bacche ko chhod kar dusre mulk mein jaate hain. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kita tinggalkan anak-anak kita, kita pergi di negara-negara luar. Bini dicuarkan dusre mulk mein jate hain kamane ke liye. Kita tinggalkan anak-anak kita ke pergi luar negara untuk cari rezeki. Wahan ka kya hal hai main pata nahi hai. Dan di sana, keadaan di sana kita pun tak tahu apa akan jadi. Ek zamana hota jab 40 din 4 mahine ka awaz lagne laga to puchne lage log, ye 4 mahina kaun se Quran mein hai, kaun se hadith mein hai. Tetapi tuan-tuan yang mulia, apabila hari ini kita kata keluarlah 4 bulan, keluarlah 40 hari, maka mereka akan tanya, mana ada dalil dalam Al-Quran, mana pula dalil ada dalam hadis. Di bacung ke chor kar jana ka hadis mein hai. Dia kata tinggal, mereka kata tinggalkan anak dan isteri ini, mana hadis pula. Aaj pure ghar ko chor kar sara saal rehte hain. Hari ini apa yang orang buat untuk dunia, tinggalkan semua keluarga mereka bertahun-tahun di luar negeri. Unka hak bhi ada nahi karte. Dan mereka tak sempurnakan hak-hak anak isteri mereka pun. Kharcha kabhi nahi dete. Kadang duit pun tak hantar. To muhtaram sahabat dosto, ab ye bahir mulk mein aane ke baad fatwa dete hain, puchte hain, hum aise bahir mulk mein rehte hain, bhi bacche ko chhode hain, kitne mahine tak hum chhod kar reh sakte hain. Kemudian apabila seseorang itu dia berada di luar negara, berada di luar negara untuk mencari rezeki, kemudian dia tanya pada fatwa, kami ni berapa lama boleh tinggalkan anak isteri kami di negara kami tanpa kami pulang? Tu ulama ne fatwa diya 4 mahina chhod kar reh sakte hain ya 6 mahina reh sakte hain. Kemudian ulama akan bagi fatwa bahawa 4 bulan ataupun 6 bulan boleh kamu tinggalkan. Usse ziyarah chhodne ka hukum nahi hai. Lebih daripada itu tidak ada hukum untuk ditinggalkan. Assalamu alaikum dosto, aaj woh bachon ka kya hal ho raha hai? Tetapi hari ini bagaimana hal anak-anak kita? Hajrah alaihi salam ne aisi tarbiyat kiya to Allah ka hukum aaya to bachche ko arasta karke le ja raha hai milah ki taraf. Kemudian apabila sampai hukum perintah Allah bahwa anak tadi telah disiap dengan baik, dengan cantik, dan dia telah dibawa ke arah Mina oleh Ibrahim AS. Bacchon se puchte hain Hazrat Ibrahim AS. Dan dia sangat gembira, suka dengan anaknya Ismail. Mesyuarat kerte hain. Dan dia mesyuarat dengan anak dia. Inni ara fil manam anni azbahuka fannur ma la tara. Dan dia kata, ini araka fil manam, aku telah melihat kamu di dalam mimpi, bahawa ini azbahuka, aku menyembelih kamu. Beritahu, apa pandangan kamu tentang perkara ini? So, amara bachi kya kar dekhiye? Kalau kita tanya anak kita macam mana hari ini? Amara bachi kya kar denge? Apa jawab dia akan bagi? So, mera baap ka dimag kharab ho gaya. Dia kata, bapa aku ni dah gila ni. Hazrat Ismail alaihissalam kya jawab diya? Dan Ismail alaihissalam apa dia beri jawab? Ya aba tif'al ma tu'mar satajidni insyaallah min as-sabirin. Kemudian dia jawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah min as-sabirin. Allah kata hukum ni pura kare. Nah, apabila ni perintah Allah, sempurnakanlah perintah Allah. Agar usme meri jaan chali jaye, main sabr karunga. Kalau lah dengan itu nyawa saya akan tercabut, saya akan sabar. Ek kaise Ismail salam ki zuban se nikla? Ni bagaimana jawapan yang keluar daripada lidah Ismail alaihi salam? Ma ki tarbiyat thi. Ini datang dengan daripada tarbiyah seorang Hajar salam ki tarbiyat thi. Tarbiyah daripada Hajrah radhiyallahu anha. To usme bhi Hazrat Ibrahim alaihi salam kamyab ho gaye. Dan di sini juga Ibrahim alaihi salam telah berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum sab kisah malum hai. Semua ceritanya kita tahu. To bachcho ki mohabbat ko nikalna yahi Allah ne chaha. Allah inginkan untuk mengeluarkan cinta anak daripada hatinya. To isi tarah Allah tabaraka taala puri duniya ki jo bhi hal hai wo hal azmaish ke liye hai. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, apapun hal, keadaan yang ada, yang sedang kita lalui, itu adalah ujian daripada Allah. Usme kya mera banda hukum ko pura karta hai, ye dekhte hain. Dalam hal-hal tersebut, apakah hamba aku menyempurnakan perintah aku? Allah lihat perkara ini. Tumhara palan hal kaun hai, ye dekhte hain Allah tabaraka ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melihat, siapa yang memelihara kamu? Tumhara rab kaun hai, ye dekhte hain. Allah nak tengok apa keyakinan kita, siapakah rab kamu? Isi ke liye namaz hai. Untuk itulah, untuknya lah kita bersemayang. Isi ke liye 5 martabah masjid kaane ke liye hukum dete hain. Untuk kerananya lah kita datang 5 kali di masjid semayang. Namaz isi liye Allah ne hamein diya hai. Dan kerana itulah Allah telah beri salat kepada kita. Jadi, usme Allah se kahte hain mera rab Allah. Kerana di situlah kita mengikrarkan bahawa rab kita ialah Allah. Isiliye jab namaz ke liye takbir mante hain kya kehte hain? Allahu akbar. Oleh itu apabila kita bertakbir masuk sembahyang, kita kata Allahu akbar. Kya iska makna hai? Apa maknanya? Sab cheezon ko maine piche chhod diya. Bahwa aku telah tinggalkan semuanya di belakang. Puri duniya ko maine chhod diya. Aku telah tinggalkan sekalian dunia di belakang. Main Allah ke samne khada hu. Dan aku berdiri di hadapanmu wahai Allah. Wo sabse bada hai. Dialah yang maha besar. Sab cheezon se bada hai. Dia lebih besar daripada segala-galanya. Uski taqat bahut badi hai. Dan kekuatannya sangat besar. Uska khazana bahut bada hai. Khazanahnya sangat besar. Allah hi mera rab hai. Allah lah rab aku. Main uske samne khada hu. Aku berdiri di hadapan. Isiliye takbir jo awwal takbir hai iska naam takbir tahrima hai. Oleh sebab itu takbir yang pertama itu dipanggil takbiratul tahrima. Sabko hum piche chhod dete hain. Kita tinggalkan semua di belakang kita. Ye farz hai. Dia satu rukun. Isiliye muhtaram hazrat dosto uske baad tahajjud to padne ke baad suratul fatiha padte hain. Kemudian lepas kita baca iftitah kita baca doa fatihah. तो उसमें क्या कहते हैं अब kita kata पहली जो आयत है बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो अल्लाह रब्बिल आलमीन है उसके लिए सारी तारीफ है selepas kita baca bismillah kita baca alhamdulillah rabbil alamin iaitu kita memuji segala puji-pujian hanya layak bagi Allah pentadbir sekalian alam. Sari tarif Allah ke liye hai. Semua pujian-pujian hanya bagi Allah. Usine mujhe duniya mein paida kiya. Dialah yang mencipta aku di dunia. Usine mujhe duniya mein dukaan diya. Dan dialah yang telah memberi aku kehidupan di dunia. Usine mere biwi bacche diya. Dialah yang telah memberi anak isteri kepada aku. Usine maal jaidat dialah yang memberi harta kepada aku. Isab Allah ki taraf se hai. Semuanya datang daripada Allah. Usi ke liye sari tareef hai. Dan segala oleh karena itu semua pujian hanya bagi Allah. Uske baad Allah ki jo sifat yahan kaha gaya hai, wo Allah kaun hai? Kemudian Allah menerangkan sifatnya. Siapakah Allah Taala? To uske bare mein Allah ne farmaya Rabbul Alamin. Yaitu Allah berfirman Rabbul Alamin. Allah mara Rabb hai. Allah ialah Rabb kita. To Rabb ek alam ke liye nahi hai jitne dunia mein alam hai sab ke liye Allah Rabb hai. Bukan Rabb kepada alam ini sahaja, berapa alam-alam yang ada di dunia ini, Allah ialah Rabbnya. Tafsir mein likhte hain jo ye dekhte hain aasman, zameen, chaand, suraj, ye sab milkar ek alam hai. Tersebut dalam tafsir, apa yang kita nampak hari ini, bumi yang kita pijak, langit yang kita nampak, bulan, matahari yang kita nampak, ini semua, inilah baru satu alam. Waisi Allah ini 40,000 alam ku paida kya hai. Dan seumpama ini Allah telah cipta 40,000 alam-alam. Jom hamare nazar mein nahi aa rahe. Yang kita tak nampak. Hum apne ghar ko duniya samajhe hain. Kita duk sangka rumah kita itulah seluruh dunianya. Apne dukaan ko hum duniya samajhe hain. Dan kedai kita lah kita anggap dunianya. Apne factory ko hum duniya samajhe hain. Kilang kita lah kita anggap dunianya. Allah ki jo duniya hai bahut bada wasi hai. Dan sebenarnya alam ini begitu luas sekali. Isliye hadith e pak mein aata hai, zarra barabar iman lekar jo jayega aakhirat mein, Allah tabarak wa taala is duniya jaise 10 guna jannat ata farmayenge. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mati yang bawa iman sebesar zarrah, Allah akan beri kepada dia syurga 10 ganda kali dunia. So isiliye muhtaram dosto, hame ye kaha gaya alhamdulillah rabbil alamin, hamara rabb nahi hai, hamare bhi bachchon ka faqat rabb nahi hai, hamara dukaan ka rabb nahi hai, hamara makan ka rabb nahi hai. इस जितनी दुनिया है सबको पैदा करने वाला, सबको परवरिश करने वाला, सबका पालनहार अल्लाह तबारक व तआला है. Oleh karena itu apabila kita baca alhamdulillah rabbil alamin, Allah bukanlah Rabb untuk kedai kita sahaja, untuk keluarga kita sahaja, untuk di tempat kita sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa taala Rabb pentakbir sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala pentakbir segala-galanya, dia pentakbir semua yang Allah Subhanahu wa taala telah cipta. Allah tu mana asan hai. Untuk ta'an Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Lekin Rabb ka mana mushkil hai. Tetapi susah untuk menerima Allah sebagai pentadbir. Ye dil mein nahi aayega. Dia tak akan masuk kepahaman ini dalam hati. Asal se nahi aayega. Dia tidak datang dengan mudah. Bahut kushish karna padega. Kita kena usaha sungguh-sungguh. Bahut mujahada karna padega. Kita kena mujahadah. Bahut kurbani deni padegi. Kita kena korban banyak-banyak. Tapi ye dil mein uterega. Barulah perasaan Allah sebagai Rabb masuk dalam hati. Allah ko Allah maan lenge. Dan Allah sebagai Allah kita boleh terima. Lekin Allah hi mera Rabb hai. Ye aana mushkil hai. Tapi hanya Allah Rabb kita sangat susah untuk masuk dalam hati. Isiliye namaz diya gaya hai. Oleh sebab itu sembahyang diberikan kepada kita. 5 martaba masjid ko aane ke liye kaha gaya hai. 5 kali sehari untuk datang berjemaah di masjid. Ghar mein namaz padhne ke liye hukum nahi diya. Dan tidak diberi perintah untuk sembahyang fardu di rumah. Masjid mein aao. Datanglah ke masjid. जो 5 मर्तबा मस्जिद को आते जाते रहते हैं तो आप शाहिद होना उनके दिल में अल्लाह का यकीन है. Dalam hadis bahawa apabila kamu melihat seseorang yang datang pergi balik ke masjid 5 kali berulang ke masjid, maka kamu saksikanlah dengan keimanan dalam hatinya. Allah ke samne sar ko jhukana hai. Kita kena tunduk kepala kita di depan Allah. Sab azan ke awaz sunte hi sab kuch chhodna hai. Dan apabila kita dengar saja laungan azan, kita kena tinggal semua benda. Lekin aaj chhodne ke liye dil nahi chahta. Tetapi hari ini hati kita tidak ingin untuk meninggalkan benda-benda tersebut. Kyun? Uska yaqeen hamare dil mein hai. Kerana keyakinan benda telah masuk dalam hati. Ia mara Rabb samajhte hain. Kita duk rasa itulah Rabb kita, pentadbir kita. Isiliye chhodne ke liye dil nahi chahta. Oleh sebab itu hati tidak mahu meninggalkannya. Muhtaram bazurgon dosto, Quran mein ek surah hai, suratul jumuah. Dalam Al-Quran tuan-tuan yang mulia ada satu surah, surah Jumuah. So Allah usme hukum dete hain, ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumuah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Jam jumma ke liye azan di jaye to namaz ki taraf, Allah ke zikr ki taraf aise tezi se chalo. Yani apabila laungan azan muazin telah menyeru untuk azan, cepat-cepatlah kamu datang ke masjid. Wazarul bayi, dusra hukum kya hai? Jo lain dein hai, tijarat hai, naukari hai, semua cor do. Kemudian perintah yang kedua, bawa apa yang kamu ada, kedai kamu ke, perniagaan kamu ke, apa yang kamu ada kamu tinggalkan. Mahtaram juga dosto, hari kini Musliman jemaah ke namaz ke liye apne dukaan band karta hai. Contoh yang mulia hari ini kita lihat untuk sembahyang Jumaat berapa orang Islam yang tutup kedai mereka. Apni naukri ko chhodta hai. Yang memberi izin kepada pekerja-pekerja yang untuk datang Jumaat. Tafsir mein likhte hain jab adhan ho gaya to raaste mein namaz ke liye aa raha hai us waqt bhi tijarat ke bare mein baat chit karna haram hai. Lekana itu tertulis di dalam tafsir bahawa apabila seseorang dia keluar untuk datang solat berjemaah, datang dalam perjalanan untuk datang ke masjid itu juga haram untuk bercakap mengenai perniagaan-perniagaannya. Ya Allah, ke hukum hai wazarul bay'ah. Kerana perintah Allah wazarul bay'ah, tinggalkanlah perniagaan. Apni tijarat ko chhod do. Tinggalkanlah perniagaan kamu. Assalamu alaikum dosto, hadis tafsir mein ulama likhte hain jo us waqt jitna nafa aayega, jitna kamayenge, jitna ringgit milega, jo jis musalman azan ho gaya, dukaan band karke apni tijarat karta hai ya band kiye bina tijarat karta hai, wo jitna nafa aayega wo sab haram hai. Dan disebut di dalam kitab bahwa seseorang setelah azan untuk solat Jumaat, bahawa sekiranya seseorang dia masih lagi berniaga, sama ada berniaga dengan dia tutup pintu kedai dia, dia masih berniaga, ataupun dia tak tutup pintu kedai dia, dia berniaga, semua hasil keuntungan yang dia dapat pada ketiga itu, semuanya hukumnya haram. Bagaimana tuan-tuan yang mulia kita punya agama dan yakin kita pada hari ini? Hari ini tuan-tuan yang mulia kita telah jadikan ringgit sebagai Rab kita. Apni naukri ko hum Rab banaye hain. Kerja kita jadikan Rab kita. Apni dukaan ko hum Rab banaye hain. Kedai kita jadikan Rab kita. Agar hum Allah ko Rab mante, 5 waktu namaz ko bhi dukaan band karte. Kalaulah kita benar-benar meyakini Allah ialah Rabb kita, pasti 5 kali kita akan tutup kedai kita datang untuk menunaikan solat. Ya, tuan tu cakap masjid mana jatuh? Kita akan tinggalkan kedai kita dan kita datang ke masjid. Inilah ujian untuk kita pada hari ini. Itulah kata saya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oleh sebab itu dalam kita kata Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oh, Rabb hai jo alamin ka hai. Dan dialah Rabb yang mentadbir sekalian alam. Usilah kisah tarifnya hai. Untuk hanya Allah lah segala pujian-pujian. Isilah jab rukuk kerte hai, usme kya tasbih padte hai. Dan apabila kita rukuk dan tuan mulia, apa tasbih yang kita baca? So kya kerte hai usme? Apa kita kata dalam rukuk? Kyu kerte hai? Mengapa kita kata? Am dala soch, ab tak soche hai iske baare mein. Cuba kita fikir, adakah kita fikir sehingga sekarang? So usme yahi kerte hai, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kyu yahan Rabb kaha gaya hai? Di sini kita kata subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Mengapa kita kata Rabb di sini? Oh, mera Rabb pak hai. Karena maha suci Rabb aku. So usko pak karte hain. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Oh, ini mera Rabb hai. Dialah Rabb aku. Tien mertabah bolo. Kita sebutlah 3 kali. 5 mertabah bolo. Sebutlah 5 kali. 7 mertabah bolo. Bacalah 7 kali. 9 mertabah bolo. Bacalah 9 kali. Itna bolo tumhara dil mein aajaye mera Rabb Allah hai. Bahwa kita bacalah sebanyaknya sehingga datang dalam hati kita bahwa Rabb kita ialah Allah. Isilah namaz hai. Dan untuk itulah sembahyang disyariatkan. So isilah jab rukuk se utte hai kya kehte hain? Bila kita bangun daripada rukuk apa kita kata? Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Sabka Rabb hamara Allah. Bahawa Rabb kita semua ialah Allah. Usi ki sari tarife hai. Dan segala puji hanya bagi dia, baginya. Fir sujud mein jate hain, kya padte hain? Bila kita sujud apa kita baca? Ini kaha gaya hai, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Isi tarah do martabah sujud mein padho. Dan baca dua-dua kali sujud, baca yang ini. Taki tumhare dil mein ho yakin aa jaye. Supaya tak datang yakin dalam hati kamu. Assalamu alaikum dosto, isiliye jab hame qabr mein rakha jayega, pehla jo sawal hoga man rabbuk hai. Begitu juga apabila kita diletakkan di dalam kubur, soalan yang pertama man rabbuk. Assalamu alaikum dosto, jis hal mein Allah ka jo hukum hai jo pura karte rahenge istiqamat ke sath, wo jawab denge mera Rabb Allah hai. Orang yang dalam kehidupan dia menyempurnakan semua perintah Allah dalam apa keadaan dengan istiqamah, hanya dia mampu menjawab bahawa Rabb aku ialah Allah. इसीलिए हदीस कुरान में आता है इन्नल लजीना कालू रब्बुना अल्लाह थुम इस्तकामु ततनज्जल अलैहिमुल मलाइका जो ये कहेंगे इन्नल लजीना कालू रब्बुना अल्लाह हमारा रब अल्लाह है थुम इस्तकामु फिर उसमें इस्तकामत से रहे जो भी हाल आ जाए उसमें जो भी इम्तिहान आ जाए उसमें हर वक्त में अल्लाह को रब माना तो मुस्तरम दोस्तों जब उनके सकरात के हाल में आएगा ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजते हैं فرمان الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني sesungguhnya orang yang ucap yang kata bahwa Rabb kami ialah Allah kemudian dia istiqamah atas keadaan tersebut apa halat apa ujian apa keadaan tetap dia meyakini bahawa Rabbnya Allah Subhanahu wa taala ketika sakratul maut ketika nak mati tatanazzalu alaihimul malaika akan turun malaikat kepadanya वो फरिश्ता कल कहेंगे अल्ला तखाफु वला तहजनु वाबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुआदून जहां जा रहे हैं उसके बारे में किसी डर नहीं होना वला तहजनु कोई गम हमारे दिल में नहीं आना वाबशिरु बशारत हो आपके लिए बिल जन्ना जो जन्नत आपके लिए वादा किया है वो आपके लिए तैयार है जब इंसान के लिए दो ही हालात आए एक डर एक गम है जो चीज जहां जा रहे हैं वहां का डर होता है जिसको छोड़कर जा रहे हैं उसका गम होता है अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों के जरिए से उसको बशारत देंगे dan dengan apabila malaikat datang memberi khabar gembira memberi satu khabar gembira kepadanya Allah takhafu wala tahzanu وَبِشِرُوا بِجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ bahawa malaikat tadi akan memberi khabar gembira kepadanya bahawa janganlah kamu sedih jangan kamu takut jangan kamu sedih bahawa seseorang apabila dia nak dia apa yang dia sedih nak sedih benda yang dia nak tinggalkan dia nak tinggalkan dunia ni dia sedih malaikat kata jangan sedih apa yang dia takut وَلَا تَخَافُوا dia nak pergi tempat ni nak pergi sana jangan takut Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk beri khabar gembira kepadanya jangan kamu sedih dunia yang kamu akan tinggalkan jangan kamu takut yang kamu tempat yang kamu nak pergi pergi ke akhirat Allah beri khabar gembira kepada mereka Muhtaram dosto ye istiqamat din mein Allah ke hukum ke pura karne mein ye istiqamat iske liye bahut bada mujahada ki zarurat hai untuk dapat istiqamah Berterusan kita dapat amalkan dalam agama, istiqamah dalam agama untuk dapat perkara ini perlu mujahadah yang banyak. So, isinya aja dakwah wali mehnat chal rahi hai. Untuk itulah tuan-tuan yang mulia hari ini usaha dakwah sedang berjalan. Iske zariye se wo yaqeen to hasil karna hai. Dengan perantaraan usaha dakwah ini kita membina yakin kita. Jis yaqeen se Allah ka hukum ko pura kare. Dengan keyakinan inilah kita mampu untuk menyempurnakan perintah Allah. Usme jo takleef aaye usko bardasht kare. Apa-apa kesusahan yang datang kita bersabar. Usko sabr kare. Kita bersabar dan kita tanggung. Duniya ki zindagi chand saal ki hai. Dan kehidupan dunia ini hanya beberapa tahun sahaja. हम छोड़कर चले जाएंगे या दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे समाधा kita mati meninggalkan dunia ini ataupun dunia itu akan hilang meninggalkan kita akhirat की जिंदगी हमेशा हमेशा की है kehidupan akhirat ialah untuk selama-lamanya khatam hone wali nahi hai kehidupan yang tidak ada kesudahannya usi ki taiyari ke liye Allah ne duniya diya hai untuk persediaan kehidupan akhirat lah Allah hantar kita ke dunia to azmaish ke liye Allah ne diya hai Allah hantar kita di dunia untuk diuji isliye kaha jata hai Allah ke raste mein चार महीना निकलकर 40 दिन निकलकर अपना यकीन को ठीक करें oleh sebab itu dikatakan kita keluarlah dari jalan Allah 4 bulan keluarlah 40 hari untuk membetulkan yakin kita ini 4 महीना 40 दिन की बात नहीं है ini bukan masalah 4 bulan atau 40 hari maut tak ki baat hai bahkan ini perkara ini sampai mati kena usaha maut tak yakin ki mehnat zarurat hai sangat perlu kita usaha atau yakin sampai mati jab hamare paas malakul maut aayenge ruh nikalne ke liye apabila malakul maut datang untuk mencabut ruh kita ghar wale rote rahenge orang di rumah kita akan menangis kesedihan hum haste hue kalimah padte hue Allah ke raja milenge. Kita dalam keadaan tersenyum, kita akan ucap kalimah dan kita akan pergi kepada Allah Ta'ala. Us waqt tak iman ki yaqeen ki mehnat ki zarurat hai. Sampai ke waktu itu perlu kita usaha atas iman. Iman aisi cheez hai, yaqeen aisa cheez hai. Aise mahol mein rahenge garam hoga, masjid se bahar chale jaiye, dukaan mein chale jaiye, thanda ho jayega. Iman dan yakin ini ialah satu perkara yang kalau kita berada di dalam mahol, dalam suasana ni, dia akan panas, membara. Tapi apabila kita keluar, kita pergi ke kedai-kedai kita, semuanya akan jadi sejuk balik. Al-ghal mein jayenge, gir jayenge. Kalau kita dah balik ke rumah kita, terus kita tumbang. Iman bhi gir jayega. Iman kita pun luruh. Yakin bhi gir jayega. Yakin kita pun luruh. Hamari ini fakat nahi hai. Ini bukan hamari ini fakat nahi hai. Ye bukan untuk kita sahaja, tuan-tuan yang mulia. Sahabat tu bhi aisa hai tha. Sahabat pun macam tu juga. Hazrat Hanzalah radhiyallahu ta'ala ghar se nikle. Hazrat Hanzalah radhiyallahu anhu keluar daripada rumahnya. Zaban se awaz nikal rahi hai dan dia telah berteriak. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah munafik ho gaya. Hanzalah dah jadi munafik. Abu Bakar radhiyallahu anhu rasta mein mile dan dia berjumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu di jalan. Ya halay kyun aise keh rahe hain? Dia kata, apa hal dengan kamu, mengapa kamu kata begitu? Huzur ke majlis mein rehte hain. Dia kata, ketika saya berada di majlis Rasulullah, jannat ki sunte hain khabarein, dengar cerita-cerita syurga. Jahannam ki baatein sunte hain, dengar cerita-cerita neraka. Jaise hum jannat mein chale gaye, seolah-olah duk sedang berada dalam syurga. Jaise jahannam ko humne aankhon se dekh liya, bila dengar cerita neraka macam nampak neraka. Jab ghar ko aa jate hain, wo hal hamare dil mein nahi hai. Tapi bila balik rumah, keadaan tu dah tidak, kaifiat tu tidak ada lagi. Isliye humne munafiq ho gaya. Oleh sebab itu saya rasa saya dah jadi munafiq. Bukan mereka, ha, tiga, mari mereka ale, cale, dolo. Huzur Pakatullah. Abu Bakar pun kata, saya pun macam tu juga. Mari kita pergi jumpa Rasulullah. Dolo jangan huzur saya rezkiya. Mereka pergi jumpa dan begitu pada baginda. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam jawab dia, Alhamdulillah. Agar jo hal, mere majlis mein, wohi hal. Agar har mein bhi ho jata, to raaste mein, farishte aapse musafa karenge. Dan jawab Nabi SAW, wahai Hanzalah, kalaulah kaifiat keadaan kamu semasa dalam majlis aku sama dengan kaifiat kamu ketika kamu berada di rumah kamu, dalam perjalanan kamu, malaikat-malaikat akan datang bersalaman dengan kamu. Aisebi honge. Dan kadang-kadang ya, perasaan kita macam ni, kadang-kadang kaifiat kita macam ni. So, isili yakin ki mehnat maut tak zaruri hai. Oleh sebab itu, usaha atas agama ni perlu sampai mati. Isili hamare badori tertib hame diye hai. Oleh sebab itu, orang tua-tua kita telah bagi satu tertib kepada kita. Badan ki tertib se hum chalenge, hum kamyab honge. Sekiranya kita ikut tertib yang telah dianjurkan oleh orang tua-tua kita, kita akan berjaya. Apni tertib se chalenge, nakam honge. Kalau kita buat tertib kita sendiri, kita gagal. Jo doktor ne ilaj ke liye dawa diya, uske mutabik khayenge, shifa milegi. Kalau kita berubat dan doktor bagi ubat, kita makan ikut cara dia, kita akan sehat, kita akan berjaya. Apni tertib se khayenge, shifa nahi milegi. Kalaulah kita ikut tertib kita sendiri, kita tidak akan sembuh daripada sakit. Isliye apni tertib se is kaam mein chalenge to faida nazar nahi aayega. Kalaulah seseorang yang dia keluar di jalan ini dengan tertibnya sendiri, dia tak nampak faedahnya. Jo bada hame batate hain usme chalenge, insyaallah maut tak istiqamat se rahenge. Kalaulah dia ikut tertib yang telah dianjurkan oleh orang tua-tua kita, dia akan terus berjalan dalam usaha ini sampai istiqamah, sampai mati. Dunia ki zindagi aasan hogi dan kehidupan dunianya akan menjadi mudah. Sukun wali zindagi milegi. Dia akan hidup kehidupan yang tenang. Barakat wali zindagi milegi. Kehidupan yang berkat. Amal ini nahi hai, nasrut tak barakat milegi. Dan bukan setakat kita sahaja, bahkan sampai keturunannya juga juga akan diberkati. Dusun ke dalam yang makbuli dalainya. Dan Allah akan letak penerimaan dalam hati manusia. Jo perishan yang ajae, doa ke dari Allah itu hal karenge. Dan semua masalah yang datang dengan doa, dia akan selesaikan masalah dia. Amal ghar jannat ke bal banega. Rumah kita akan menjadi seumpama syurga. Hamare kabar jannat ke bal banenge. Kubur kita akan menjadi taman syurga. Akhirat mein jannat hi jannat, maza hi maza hai. Dan di akhirat nanti terus akan dapat syurga dan penuh dengan kegembiraan. Usme thoda sa mujahara ki zarurat hai. Jadi dalam perkara ini perlu kita fahamkan sedikit perkara. Kurbani ki zarurat hai. Perlu kita buat pengorbanan. makanan. Apni bhi bachon ki qurbani ki zarurat hai. Kita korbankan seketika anak isteri kita. Apni jaan ki qurbani ki zarurat hai. Korbankan diri kita. Jaise mashura Allah waise hum is raaste mein chalte rahenge, Allah ki madad zarur aayegi. Kalau kita berjalan di dalam jalan-jalan Allah ini dengan mesyuarat yang telah ditetapkan, kita akan dapat bantuan daripada Allah. Allah Taala aisa rizq denge. Hamare ram hamara khayal mein bhi nahi aayega. Aise raaste se rizqan karima Allah denge. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kemuliaan, Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi kita pun tak sangka-sangka, dan Allah akan bagi rizqan karim, Allah akan bagi rizqi yang mulia kepada kita. So, jo tak aaj tak humne apni rai se apne mashure se chalte rahe, usko chhod kar jo hamare bade batate hain uske mashure se hum chalenge. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita mesyuaratkan itu kita tinggalkan, tuan-tuan yang mulia. Kita ikut apa yang telah dimesyuaratkan oleh orang tua-tua kita. Untuk itulah kita buat ijtimak. Untuk itulah kita keluar di jalan Allah. Aaj duniya mein jitne musliman baste hain, sabko jaakar daawat do. Hari ini sebanyak mana orang Islam yang ada di atas muka bumi hari ini, kita pergi jumpa, dakwahkan mereka. Allah kata al-salaw. Kita kenalkan Allah kepada mereka. Jitni dakwah chahiye utna yakin tumhare dil mein aayega. Sebanyak mana kita bagi dakwah, sebanyak itulah yakin akan datang dalam hati kita. Istiqamah aayegi. Kita dapat istiqamah. To isliye muhtaram zara dosto, hum sab inshaallah niyat rakhe, aaj tak jo humne kiya hai Allah se tauba kare. Dan kita kena niat daripada hari ini, apa yang kesilapan yang kita telah buat, kita bertaubat kepada Allah. Jaisi hamare badon ne batate hain unke mashure pe hum chalenge. Dan sebagaimana yang telah diberitahu oleh orang tua-tua kita, macam tu kita nak buat, kita nak keluar. To uske liye hamari zindagi ki qurbani denge. Untuk itu kita akan korban kehidupan kita. Uske liye har saal 4 mahina denge. Oleh sebab itu tiap-tiap orang kena bagi 4 bulan. Aur apne gharon mein bhi deen ke mahol banayenge. Dan akan usahakan membentuk suasana agama di rumah mereka. So jitna din ke mahol banayenge utna hamara ghar bhi jannat ke baagh banega. Sebanyak mana suasana agama wujud di rumah tangga kita, sejauh itulah ianya akan menjadi seumpama syurga. Isili samsam insyaallah niyat rakhe irada kare. Semua tuan-tuan niat dan azam. Abhi insyaallah istima se jo 4 mahine ke liye nakad taiyar hain apna naam pesh kare. Bahawa sesiapa daripada ijtimak ini yang sedia untuk keluar tunai jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sila bangun bagi nama. Khare ho jaye insyaAllah. Bangun tuan-tuan, masyaAllah. Allah ke hukum per khare ho jaye. Bangun dengan hukum Allah. Allah ke hukum hai. Ni perintah Allah. Khare ho jaye. Bangun tuan. Nakad 4 mahine ke liye apna naam pesh kare. 4 bulan tunai bagi nama tuan-tuan, masyaAllah. Bagi nama pada semua jemaah tauhid yang bergerak dalam dalam. Masya Allah, Masya Allah. Saya ucapkan Allah jangan.